sayang kene, lihat dari jauh rasa sayang kene. Ombak putih-putih ombak datang dari laut, kipas lensa putih tanah Ambon sudah jauh. Oleh sio, sio sayang ini, rasa sayang ini, sayang dilale apa tempo tuan baleano. Rasa sayang ini, lage-lange, lage-lange, lamari topu, topu gelange, sengaja topu. Tangan rame-rame, rame-rame topu tangan laba lenggang lombok si. Sayang kane, rasa sayang kane, lihat dari jauh rasa sayang kane. Omba putih-putih, omba datang dari laut, kipas lensa putih tanah ambat sudah jauh. Oleh sio, sio sayangi, la rasa sayangi, sayang dilale apa tempo tuan bale anona. Rasa sayangi, lage-lange, lage-lange, lamari topu-topu gelangi, sengaja topu tangan rame-rame, rame-rame topu tangan Sayang kene, rasa sayang kene, lihat dari jauh rasa sayang kene. Omba putih-putih, omba datang dari laut, kipas lensa putih, tanah Ambon sudah jauh. Oleh sio, sio sayangi, la rasa sayangi, sayang dilale apa tempo tuan baleanona. Rasa sayangi, lage-lange, lage-lange, lamari topu, topu gelange, sengaja topu tangan rame-rame, rame-rame topu tangan laba lenggang lombok si. Lage-lange, lage-lange, lamari topu, topu gelange, sengaja topu tangan rame-rame, rame-rame topu tangan laba lenggang lombok si. Lage-lange, lage-lange, lamari topu.